Mitra Bisnis Chairman Business Indonesia Singapore Association mengatakan kemudahan investasi di Indonesia masih kalah jauh dibanding negara tetangga Singapura. Di Singapura, untuk membuat perusahaan hanya butuh waktu setengah jam, sedangkan di Indonesia paling cepat 1 bulan. Disebutkan kendala klasik yang dialami para investor di tanah air, yakni birokrasi berbelit, pungli, dan tidak adanya kepastian hukum. Seperti misalnya tiap daerah, perlakuannya berbeda-beda. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan Presiden Direktur Jamu Nyonya Menir, Charles Sairang. Pak Charles, bagaimana komentarnya soal ini? Saya melihat dari sisi investasi asing yang berhubungan dengan consumer product, itu lebih mudah sekarang, jauh dibandingkan dengan 5 tahun lalu. Kalau kita bicara Indonesia, memang Indonesia banyak perubahan-perubahan yang cukup signifikan ya. Tapi kalau kita melihat perbandingan antara beberapa negara, misalnya Malaysia atau mungkin dengan Singapura, memang kerjasama lintas sektor dalam perizinannya masih agak kurang terapi ya. Mudah-mudahan dalam dekat ini memang perlu suatu koordinasi yang lebih jelas. Apakah dalam satu pintu bisa mendapatkan izin secepatnya? Misalnya saya mau menanam industri sini, termasuk lokasinya, sekaligus di sini mungkin BKPM yang modal asing ini perlu ditingkatkan ya, saya rasa untuk bisa mendekatkan bahwa satu pintu saja, jangan sampai bertele-tele sehingga faktor perizinan ini menjadi permasalahan. Karena setiap negara yang mau maju, sebenarnya investasi itu harus dipermudah, karena itu menanamkan satu program kerja yang baik bagi pengembangan untuk para pekerja yang ada di sini. Hanya kendalanya sekarang ini, kalau kita melihat ke depan, bahwa investasi yang harus berhubungan dengan kemudahan bagi kita semua, misalnya jangan sampai mengambil porsi pangsa pasar yang ada di sini. Nah, khususnya misalnya kalau kita bicara investasi itu, ya yang berkaitan dengan katakan lokal komponen misalnya, jangan sampai menggunakan investasi luar, tapi endingnya itu kita impor semuanya. Misalnya kalau kita bicara namanya kosmetik, apakah komponen ini bisa dibuat di sini? Kalau itu adalah buatan dari luar negeri semuanya, sama aja kita mencari terobosan untuk orang asing, bukan untuk orang kita sendiri. Jadi lokal pasar ini harus diperhatikan dengan lokal market, sekaligus juga dengan komponen lokal. Itu yang lebih difokuskan. Kalau itu memang yang menyangkut mengenai masalah investasi yang untuk kepentingan katakan lokal, tapi barangnya komponennya dari luar, sama aja bahwa kita juga memberikan satu problem bagi kita karena kita harus import bahan-bahannya semua, sehingga yang terjadi adalah kita memindahkan uang kita itu ke luar negeri. Bagaimana dengan kendala investasi yang juga sering dihadapi oleh pengusaha khususnya di daerah, Pak Charles? Otonom daerah ini yang menyangkut permasalahan juga. Otonom daerah ini masing-masing setiap daerah harus bisa menarik investasi yang ada. Misalnya Jawa Tengah ini kelihatannya lebih mudah sekarang daripada misalnya kata Jakarta gitu. Meskipun ada beberapa komposisi yang misalnya untuk mendapatkan izin-izin untuk bangunannya lebih mahal ya, relatif. Tapi bukan berarti tidak cepat. Sebenarnya daerah itu menarik gitu loh. Nah ini mestinya setiap daerah itu harus mempunyai satu koordinasi jelas dengan pusat, misalnya bagaimana cara mendekatkan kepada pasar luar gitu loh. Nah saya melihat di sini banyak sekali katakan investasi luar yang masuk ke daerah lokal, tapi semua komponennya harus impor. Nah kalau itu impor, berarti kan kita malah memberatkan kita sendiri karena balance of trade kita bisa negatif gitu loh. Nah saya melihat di sini bahwa mestinya pemerintah harus memberikan semacam prioritas, kira-kira lokal produk apa yang kira-kira bisa dikembangkan untuk mendatangkan dari investor luar. Jadi berarti yang berkaitan dengan komponen kemudian yang ada di dalam negeri. Lantas, apakah dengan berbagai kemajuan kemudahan investasi ini juga bisa mampu meningkatkan jumlah wirausahawan di Indonesia, Pak Charles? Ya gini, kewirausahaan itu dari Indonesia sendiri memang jauh kurang sekali. Karena apa? Tipikal orang kita itu dididik menjadi pekerja, bukan pemikir. Nah, mestinya orang-orang kreativitas itu ditingkatkan. Kita kalau sekolah kan umumnya diajari bagaimana supaya lulus, tapi tidak berpikir untuk pengembangan. Nah, disinilah kenapa bedanya dengan orang asing yang benar-benar belajar masalah kreativitasnya tinggi sekali. Sehingga akhirnya timbullah problem entrepreneurship atau wirausahaan. Kalau itu menjadi kendala kita harus tingkatkan keberanian untuk menjadi pemimpin. Nah, umumnya mereka di sini kayak Jawa Tengah, khususnya dia adalah pekerja baik, tapi kalau untuk berpikir, mengambil keputusan, ya sebaiknya dia lebih baik, dia tidak mau berpikir ke sana gitu loh. Jadi lokal daerah ini harus berani membuat terobosan untuk mencari pemimpin-pemimpin muda yang berani mengambil inisiatif maupun risiko. Inilah kendala yang kita hadapi saat ini, sehingga jumlah wiraswasta di Indonesia ini kecil sekali. Untuk meningkatkan wiraswasta ini, berarti kita harus banyak terobosan atau keberanian untuk menjadi pemimpin. Nah inilah guru-guru kewirausahaan ini harus dari pengusaha-pengusaha yang ada sharing bagaimana caranya membuat katakan kesalahan untuk mencari kemajuan gitu loh. Nah umumnya orang kita takut buat kesalahan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka hanya ngekor aja. Jadi pemimpin-pemimpinnya dari luar semuanya. Begitu dari luar asing, ya mereka pasti mengambil sistem yaitu untuk mereka sendiri, bukan untuk mereka sendiri. Itulah kendala yang saat ini kita hadapi itu. Demikian Presiden Direktur Jamu Nyonya Menir Charles Sairang, saya Gery Sadewa.